Setia simpankanlah rahasia janjiku dan dia. Inilah cobaan, inilah dugaan. Kasih sejati disimpan, yang palsu dilahirkan, semoga berjaya. Tanda suka bergembira, tanda senang berketawa. Ria namun hatiku luka, istana besar sebagai sangka bahagia. Sri Dewi Malam, tabir gerbang alam. Di kau kawanku setia, simpankanlah rahasia janjiku dan dia. Istana besar sebagai sangka bahagia. Sri Dewi Malam, tabir gerbang alam. Di kau kawanku setia, simpankan rahasia janjiku dan dia.